isi hati. Di kala rindu tak bertepi, ku ingin kau ada saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Kau sirnakan kabut kelabu di sabana pencarianku, bagai embun pagi kau lepaskan dahaga kemarau. Hati kaulah lukisan pagi, aku gambar untuk senjaku. Kaulah selaksa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku, bagai bintang jatuh kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelap. Kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Tempat hatiku.